untuk menceritakan siapa? Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini lagi tersisa. Cintaku hanya untukmu. Sera. Oh, ah, oh, aku pernah berpikir tentang yeah.